السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memasuki bab birrul walidaini ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya wafat. Berkata al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Abu Bakar an Asim عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله menyebutkan sanad hadis ini, hadis yang hasan. Sampai sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajat mayit atau jenazah setelah meninggalnya. Fayaqulu, maka mayit atau jenazah tersebut heran dan berkata, ay Rabbi, ay Rabbi, wahai Rabbku, ayu syai'in hadhihi, apa ini? Nah, mayit tersebut heran sehingga dia bertanya, apa ini sehingga derajatku diangkat? Fayuqalu, lalu dikatakan kepada mayit tersebut, waladuka istaghfarolaka, anakmu memohonkan ampunan untukmu, sehingga derajatmu naik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan oleh doa anaknya yang saleh. Al-Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis ini. Fi hadzal haditsis sahihi, dalam hadis yang sahih ini, bayanun annal mayyita minal muslimina yanfa'uhu Allahu bi du'ai abna'ihi lahu ba'da mautihi. Dalam hadis yang sahih ini terdapat penjelasan bahwasanya mayit kaum muslimin, jenazah kaum muslimin, mendapatkan manfaat dari doa anak-anak mereka setelah mereka meninggal. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa kaum muslimin ketika telah wafat, dia masih mendapatkan manfaat dari doa anaknya. Yanfa'uhullah, Allah memberi manfaat, Allah menolongnya dengan doa anak-anak mereka ya, yang masih hidup. Idh huwa minas sadaqatil jariyatil lati la tanqati'u. Karena doa anak-anak saleh itu termasuk sedekah-sedekah jariah ya. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Allati la tanqati', yang tidak pernah terputus. Di hadis, berdasarkan hadis ya, dasar yang menunjukkan bahwa doa anak yang saleh itu bermanfaat untuk orang tuanya yang telah meninggal, dasarnya apa? Hadis, idza mata banu adama in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Jika meninggal anak Adam, keturunan anak Adam, maka telah terputus amalnya. Dia tidak bisa beramal lagi karena telah meninggal. Ini maknanya in qata'a 'amaluhu. Seorang yang telah meninggal, selesai. Tidak bisa beramal lagi. Yang bisa menambah kebaikannya, sehingga bisa diangkat derajatnya. Ini pada asalnya. Kalau setelah meninggal, maka seorang tidak bisa beramal lagi. Illa min salasin, kecuali, kata Rasulullah SAW, dari tiga perkara. Ada tiga perkara yang bisa memberi manfaat orang yang telah meninggal. Di antara yang disebutkan di sini, min sadaqatin jariyatin. Yang pertama, sadaqah jariyah. Sadaqah yang terus mengalir pahalanya, yang terus dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya, seperti wakaf. Ya, orang mewakafkan masjid. Ya, sehingga terbangun suatu masjid. Kemudian orang-orang sholat di dalam masjid tersebut. Maka setiap orang yang sholat, maka pahalanya mengalir kepada yang mewakafkan. Ya. Diadakan majelis taklim di masjid tersebut, pahala yang mengalir kepada yang mewakafkan. Ini namanya sedekah jariyah. Ya. Semua ibadah yang dilakukan di masjid yang telah dia wakafkan, maka pahalanya mengalir kepada orang yang mewakafkan. Nah. Ala ikhtilafi wujuhil bir, ya, kata Asy-Zaid Al-Madkhali rahimah menjelaskan hadis ini. Ala ikhtilafi wujuhil bir allati tunfaqu fiha shadaqatu, ya. Dengan beraneka macam ya, jenis kebaikan ya, allati tunfaqu fiha shadaqat, yang sedekah ya, dikeluarkan untuknya ya, untuk kebaikan tersebut ya. Kal fuqara ya, seperti memberi orang-orang fakir, wal masakin, memberi bantuan kepada orang-orang miskin, wal auqaf, dan berwakaf ya, ala talabatil ilmi ya, berwakaf untuk para penuntut ilmu syar'i ya. Wa kullu ma yanfa'un nasa minal mali wal mata', dan semua apa saja yang bisa memberi manfaat atau menolong manusia dari harta dan barang-barang ya yang disedekahkan. Ini kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Sedekah jariyah macam-macam bentuknya, seperti sedekah untuk fakir miskin ya, berwakaf ya, kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, untuk para penuntut ilmu syar'i ya, baik itu berupa harta, barang-barang ya, au kata beliau ilmin yuntafa'u bihi ya, atau ilmu yang bermanfaat. Ini kelanjutan hadis yang pertama tadi yang telah kita sebutkan, idza mata ibnu Adam ya, jika ibnu Adam, keturunan Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat oleh orang lain ya, yang bermanfaat untuk orang lain. Ini yang kedua, perkara kedua yang bermanfaat yang terus bermanfaat walaupun orang yang memberikan ilmu tadi telah meninggal. Yang kedua ini, ilmu yang bermanfaat. Ai kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, khallafal mayyitu ilman yantafi'u bihin nasu ba'da mamatihi fa ajruhu jarin 'alaihi ila yaumil qiyamah. Maknanya seorang mayit meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk manusia setelah meninggalnya, maka pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Li'annahu yantafi'u bihi fi amriddin. Karena orang-orang ya, mengambil manfaat dari ilmunya dalam perkara agama. Walaysa hadza qasiran 'alal mu'allafati. Ilmu yang bermanfaat ini tidak terbatas pada buku-buku yang dikarang, yang ditulis ya. Tidak terbatas pada buku-buku yang dikarang ya. Naam. Walakin akan tapi man ta'allama, barang siapa yang belajar, wa 'allaman nasa, dan mengajari manusia, fi halaqatil ilmi, pada halaqah-halaqah ilmu seperti saat ini dan halaqah-halaqah ilmu pada pagi hari ketika masuk kelas, kemudian halaqah-halaqah ilmu di hadapan para asatidzah, para masyayikh, wa badzal an-nasaiha, dan memberi nasihat-nasihat, wal amra bil ma'ruf, memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik, wa nahya 'anil munkari, mengingkari kemungkaran. Naam, wa irsyadatin nas, dan membimbing manusia ya. Maka ya, fa'amila bihin nas. Naam, kemudian setelah itu ya, manusia mengamalkan ilmu yang diajarkan, kebaikan yang diperintahkan, bimbingan yang diberikan, maka manusia setelah itu mengamalkan nasihat dan ilmu tersebut, min ba'dahu, nah, setelah meninggalnya orang yang mengajarkan ilmu tersebut, wa ballaghuhu ghairahum, dan menyampaikan ilmu yang telah diajarkan, nasihat yang telah diberikan itu kepada yang lainnya, ya, wa hakadzal ilmu yunqal, dan seperti inilah ilmu itu disampaikan, dinukilkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siqatu anis-siqati, dari orang yang siqah ya, yang adil ya, yang dhabit ya, dari orang yang siqah yang terpercaya ya, dari yang siqah ya, bersanad ilmu ini, ilmu agama ini ya, hadis-hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bersanad Al-Qur'an mutawatir ya. Nah, bersanad. Yatanaqaluhu an-nasu fa yakunu al-ajru lil mu'allimil awwal bid darajatil ula. Ya. Maka manusia ya, menyampaikan ilmu ini ya, dari thiqah ya, dari orang-orang yang thiqah sebelumnya, maka pahala bagi guru yang pertama kali mengajarkan bidarajatil ula, pada tingkatan teratas ya. Orang yang pertama kali mengajarkan ilmu itu dia berada pada tingkatan teratas ya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala. Nah, dalam syariat kita siapa yang paling banyak mendapatkan pahala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umatnya dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini, Rasulullah SAW terus mendapatkan pahala. Nah, makanya para ulama mengingkari. Nah, orang-orang yang apa namanya meminta berkah, misalnya ke kubur Rasulullah SAW, ya, kemudian mendoakan Rasulullah SAW yang apa namanya untuk mendapat agar beliau ya, diangkat derajatnya, yang seperti ini tidak perlu ya, Rasulullah SAW otomatis beliau mendapatkan pahala dari seluruh umatnya. Nah, begitu juga orang-orang yang mengajarkan sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun dia telah meninggal, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ba'da mamati, setelah dia wafat, dia meninggal. Wa fi ayyami hayatihi, dan ketika dia masih hidup pun dia mendapatkan pahala, ya. Guru-guru yang mengajarkan ilmu syar'i, dia akan mendapatkan pahala ketika dia masih hidup dan setelah dia meninggal, ya. Ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i ini, ya. Walaupun dia telah meninggal tapi terus mendapatkan pahala, ilmunya bermanfaat. Summa kullu man badala juhdahu fi ta'allumi, ya. Kemudian semua orang yang berusaha keras untuk belajar, ya. Seperti para penuntut ilmu syar'i, para santri, ya. Dan berusaha keras wa nashril ilmi, dalam menyebarkan ilmu, ya. Di sini sebutkan barang siapa yang berusaha keras untuk belajar dan menyebarkan ilmu, apa kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, nala ajral ilmin nafi'i alladhi yukhallifuhu al-insan, maka orang yang belajar dan menyebarkan ilmu, ya, dia akan memperoleh pahala ilmu yang bermanfaat yang telah ditinggalkan oleh seorang insan, ya. Dia akan mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Nah, fal maksud, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, yang dimaksudkan, ya, dari penjelasan beliau, ya, annahu la yatabadaru ila dhihn, jangan sampai terlintas muncul pada pikiran kita, annal ilman nafi'ah wa makana min jumlatil mu'allafati faqat, jangan sampai muncul pada pikiran kita bahwa ilmu yang bermanfaat itu hanya pada orang-orang yang mengarang buku, ya, yang mengarang kitab, yang menulis kitab saja, ya. Bukan hanya itu, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Akan tetapi bal hiya bidarajatil ula, akan tetapi orang-orang yang menulis buku, orang-orang yang menulis kitab, para ulama dulu, ya, mereka berada pada tingkatan pertama, posisi tertinggi. Kenapa? Kata beliau, li annahat tuhfadhu wa tantashiru fil afaqi, ya. Karena kitab-kitab para ulama, buku-buku yang sesuai sunnah Rasulullah SAW itu dijaga, masih ada sampai saat ini, ya. Seperti kitab-kitab yang kita pelajari Sahih Al-Bukhari, ya. Nah, kitab ini, ya, Syarah Al-Adabul Mufrad, ya. Pengarangnya wafat pada tahun 256 Hijriah. Kita berada pada tahun 1443 Hijriah. Nah, 1200 tahun yang lalu. Nah, tapi kita masih membaca kitab karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan, ya, dijaga kitab-kitab para ulama, ya. Sehingga kata Syekh Zaid, ini mereka, para ulama, orang-orang yang menulis kitab, mereka berada pada tingkatan tertinggi, ya, ya, dalam perkara ilmu yang bermanfaat. Alasan ini karena kitab-kitab, karangan-karangan mereka dijaga watan tasyir dan menyebar fil afaq, di segenap penjuru dunia, di seluruh dunia. Siapa yang tidak tahu nama Sahih Al-Bukhari? Nah, siapa yang tidak tahu Sahih Al-Imam Muslim? Nah, menyebar Kutubus Sittah dan kitab-kitab para ulama lainnya. Mereka telah meninggal, akan tapi setiap yang mempelajarinya, setiap yang mengamalkannya, ya, mereka terus mendapatkan pahala. Terus mendapatkan pahala para imam, para ulama. Ini kata Syekh Zaid Al-Madkhali, mereka berada pada tingkatan tertinggi, ya. Walakin, akan tapi kata Syekh Zaid, yulhaqu bidzalika ta'lim, ya. termasuk juga orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, mendapatkan keutamaan ilmu yang terus mengalir pahalanya, orang-orang yang mengajarkan ilmu, ya, di halaqah-halaqah ilmu, ya, wa ta'limun nas wa nushuhum wa irsyaduhum, ya, mengajari manusia, menasihati mereka, membimbing mereka, wa yanquluhul lahiqu anis sabiqi, ya, nah, yang terdahulu, ya, yang datang sesudahnya, ya, menukilkan dari yang terdahulu, ya, wa yatawarasunahu manqulan anil awal, dan saling mewarisi ilmu dari orang yang pertama kali mengajarkan. Fahuwa ilmun nafi'un aidan, maka orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang memberi nasihat, ya, bukan terbatas pada ustaz-ustaz saja, semua orang tua, orang-orang yang menasihati orang lain, yang mendakwai orang lain sehingga mau salat, mau taklim, termasuk di sini, ya, sehingga seorang yang didakwai itu mau taklim, mau salat, ya, maka setiap orang yang didakwai itu salat, ya, pahala mengalir terus kepada yang mendakwai pertama kali tadi, yang mengajak orang lain pada kebaikan tadi. Ya, bukan hanya terbatas pada para masyayikh, para asatidah, ya, keutamaan ilmu yang bermanfaat ini. Kepada siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, orang tua, pengurus, dan semua orang yang mengajak kebaikan, termasuk dalam keutamaan ilmu yang bermanfaat ini. Fahuwa ilmun nafiyun aydan yu'jaru alaihi man badalahu awwalan. Ini ilmu yang bermanfaat, yang diberi pahala atasnya bagi orang yang pertama kali memberikan, yang mendakwa ilmu tersebut, ya, yang mendakwakan ilmu tersebut. Wa yu'jaru alaihi man naqalahu, dan diberi pahala pula orang yang menukilkan ilmu tersebut, ya. Murid yang menyampaikan ilmu gurunya, dia pun diberikan pahala, ya. Wa man amila bi, dan yang mengamalkannya pula mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya besar. Nah, bahkan dalam hadis yang sahih dalam kitab Sahihul Jami' As-Saghir, ya, nomor 6396, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man 'allama 'ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, ya, ilmu syar'i, ya, falahu ajru man amila bihi, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan tersebut. La yanqusu min ajril amil, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengamalkannya. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengamalkan ilmu yang diajarkan terus mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkan. Nah, semakin banyak yang mendapatkan hidayah, maka semakin banyak pula pahala yang didapatkan orang yang pertama kali mendakwakan ilmu atau sunnah tersebut. Nah, ini keutamaan yang besar, ya. Maka jangan sampai kita luput dari keutamaan ini. Nah, kita belajar untuk mengamalkannya, dan kita berusaha sesuai dengan kemampuan masing-masing dan posisi masing-masing untuk menyebarkan ilmu ini. Nah, kita niatkan, ya, kita ingat, hadirkan keutamaan ilmu ini ketika kita meninggal, dan pasti kita meninggal, ya, ilmu yang bermanfaat ini, ya, yang terus diamalkan oleh orang itu terus mengalir kepada kita yang mengajarkan ilmu. Nah, kepada orang yang menulis kitab, kepada orang yang mendakwai orang yang masih jahil. Ini keutamaan yang besar. Nah, wasalisa, yang ketiga yang disebutkan dalam hadis tadi, idza mata ibnu adam awwaladin salihin yad'ulah. Nah, yang ketiga, perkara ketiga yang bermanfaat untuk mayit adalah anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Li'anna alladhi yabdhulu ad-da'wata lil abawaini huwa as-salihu sawa'un sawa'u rajulan aw imra'ah. Nah. Karena yang berdoa untuk kedua orang tuanya itu adalah anak yang soleh. Anak yang mendoakan orang tuanya itu adalah anak yang soleh. Baik sawa'un rajulan aw imra'atan, baik anak itu laki-laki atau perempuan. Yabzulu du'a'a fayu'jaru alaihi wa yakunu baran biwalidayhi ba'da mautihima. Nah, seorang anak berdoa untuk kedua orang tuanya sehingga dia, anak tersebut, mendapatkan pahala. Karena doa adalah ibadah. Dicintai oleh Allah. Ya. Setiap yang dicintai dari dia Allah, dipuji oleh Allah, itu ibadah. Ya. Anak yang berdoa untuk orang tuanya itu mendapatkan pahala. Wa yakunu baran biwalidayhi. Dan dia menjadi anak yang berbakti setelah kedua orang tuanya wafat. Wa yulhaqu bidzalika silatul qaribi bil walidaini wal ihsanu ilaihi. Dan termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal adalah menyambung tali silaturahim kepada para kerabat orang tua, ya, dan berbuat baik kepada mereka, kepada kerabat orang tua, imtidadan lil ma'rufil ladzi kana bainahu wa bainal walidain, sebagai kelanjutan, ya, kebaikan yang telah terjadi, ya, hubungan yang baik yang telah berlangsung antara kedua orang tua dan kerabatnya, ya, ketika masih hidup, ya. Anak melanjutkan, jangan sampai terputus, ya, silaturahim antara kerabat orang tua dan dirinya, ya. Dia melanjutkan kebaikan orang tuanya. Sawa'un bil qarabati aw bis suhbah. Baik, ya, menyambung, ya, berbuat baik kepada orang yang memiliki kekerabatan dengan orang tua kita, atau suhbah, ya, termasuk teman-teman orang tua kita, ya, kita berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan pada hadis berikutnya, ya, keutamaan, ya, berbuat baik terhadap teman orang tua kita, ya, setelah orang tua kita meninggal. Fayuhsin ila aqaribil walidaini min a'mamihi wa akhwalihi wa aqaribihim. Maka seorang anak yang soleh, dia berbuat baik kepada kerabat-kerabat orang tuanya, dari paman-pamannya dari pihak bapak, paman-pamannya dari pihak ibu, dan kerabatnya, seluruh kerabat orang tuanya, dia sambung silaturahim. Hadza yu'tabaru aidan min minal bir lil walidain. Perbuatan ini, ya, berbuat baik kepada teman dan kerabat orang tua, termasuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Nah, ini penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Nah, kita cukup sampai sini. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.